Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali ta'lim. Libur beberapa kali. Walhamdulillah, sebagai istirahat. Dan kemudian kita kembali ta'lim pada kesempatan ini dan untuk berikutnya. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang bid'ah-bid'ah yang ada pada penyelenggaraan jenazah. Sampai pada pembahasan yang terakhir berkaitan tentang dosa atau bid'ah yang ke-29. Qalu akhar al-mu'minul asi yang qati'u anhu adabul qabri yawmal jum'ati wa lailatal jumu'ati wa la yu'ud ilayhi yawmil ila yawmil qiyamah. Termasuk di antara ucapan yang bid'ah dan keyakinan yang bid'ah yang tidak berdasar adalah seorang mukmin yang mati dalam keadaan dia berbuat maksiat, yakni seorang mukmin yang mati dengan membawa kemaksiatan, maka akan terputus azabnya pada setiap hari Jumat atau pada hari Jumat dan pada malam Jumat, dan tidak akan kembali siksa itu menimpanya sampai yaumul qiyamah. Ini wa kaum muslimin rahiman jami'an adalah sebuah keyakinan yang tidak berdasar. Kadang-kala ada orang yang kaitannya dengan Jumat atau malam Jumat berlebihan sampai melampaui dari batasannya. Seorang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, apakah dipastikan dia syahid? Apakah dipastikan ini adalah alamatul khair, tanda kebaikan bagi dia? Jawabannya tidak mesti, tergantung dia. Siapakah dia? Kalau dia adalah seorang ahlu sunnah, seorang ahlu tauhid, saleh, beribadah, maka mudah-mudahan terdapat riwayat yang menunjukkan akan kebaikan bagi dia. Tapi kalau dia pemabok, penjudi, pas mati ini malam Jumat, keterbak, truk manibak. Apakah ini husnul khatimah? Lah, tidak. Itu semuanya tidak berlebih. Demikian pula dengan kalimat ini, ini pun sesuatu yang berlebih, tanpa dasar, jangan kita meyakini sesuatu. Kadang-kadang itu hanya sekedar apa? Mitos. Berita burung yang tidak ada dasarnya. Yang berikutnya, al-i'lanu an wafatil mayyit alal manair, mengabarkan kematian seseorang dengan pengeras suara di atas mimbar-mimbar atau menara-menara atau dengan kalimat yang keras. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya, ini termasuk dari bid'ah. Ini termasuk dari bid'ah. Di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Muslimi terdapat pembahasan dari Syekh Al-Albani tentang hukum an-na'yu, mengabarkan kematian seseorang. Ada dua secara global yang diperbolehkan dalam rangka agar supaya banyak orang yang menyolatinya dan mendoakannya. Dengan cara yang diperbolehkan. Yang kedua, mengabarkan kematian seseorang dengan cara yang dilarang. Yang dengan model jahiliyah. Dengan cara-cara jahiliyah. Sama-sama bentuknya, mengabarkan kematian seseorang. Bahasa Arabnya al-ikhbar atau al-i'lan. Atau an-na'yu. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Al-Albani. Beliau mengatakan, termasuk di antara hal yang dilarang atau wa yajuzu, kita masuk aja pembahasan, wa yajuzu i'lanul wafat idza lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'yal jahiliyah. Boleh mengabarkan kematian seseorang selama pengabaran itu, pemberitahuan itu tidak menyerupai cara-cara jahiliyah. Wa qad yajibu dhalika idza lam yakun 'indahum man yaqumu bihaqqihi min al-ghasli wat-takfini was-salati 'alayhi wa nahwi dhalika. Kadangkala malah justru wajib hukumnya memberitahukan seseorang meninggal dunia. Kapan itu wajib? Tatkala tidak didapati adanya orang yang melakukan pengurusan jenazah, karena kepengurusan jenazah atau mengurusi jenazah ini termasuk fardu walaupun kifayah, bukan fardu ain. Tapi kalau tidak ada yang melakukan pemandian, mengkafani, menyolati, semua berdosa. Ketika ada yang tahu tapi enggak mampu, saya enggak mampu. Beritahukan ke yang lain. Siapa yang mampu, beritahukan. Karena bisa jadi yang mampu tidak mendengar. Akhirnya dia tidak mendatanginya. Maka kata Syekh Al-Albani, mengabarkan kematian seseorang tatkala dalam rangka untuk dilaksanakannya kepengurusan secara syar'i, maka ini bisa sampai tingkatan wajib dalam mengabarkannya. Bisa dipahami hadirin, ini pembahasan dari beliau. Di antaranya wa qul muslimin hadis Rasul ketika memberitahukan kematian Raja Najasyi. Beliau memberitahukan kepada para sahabatnya. Disebutkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah alaihi salatu wasalam na'a al-ja'a an-Najasyi fi al-yawm alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Nabi alaihi salatu wasalam memberitahukan kepada para sahabatnya akan kematian Raja Najasyi. Muslim dia, tetapi menyembunyikan keislamannya karena hidup di kalangan Nasara. Bagaimana para sahabat mereka datang dan menyolatinya bersama Nabi? Nabi menyolati Najasyi, salatul ghaib. Dikarenakan dipastikan Raja Najasyi meninggal dalam keadaan muslim dengan berita dari Malaikat Jibril. Dan dipastikan belum ada yang menyolatinya. Karena di negerinya tidak ada seorang pun yang muslim. Maka baru dilakukan salat apa? Salatul ghaib. Salat jenazah dalam keadaan jenazahnya tidak ada. Dan ini wa kaum muslimin tatkala dipastikan belum disolati. Kalau sudah mendengar di sana sudah disolati oleh kaum muslimin, di sini, ya sudah tidak. Cukup sudah. Fardu kifayahnya sudah tergugurkan. Dan Nabi ketika salatul ghaib, prakteknya adalah dalam rangka menyolati Raja Najasyi yang belum ada satupun yang menyolatinya. Nah, di sini kaum muslimin ada bahasa kharaja ilal musalla, Rasul keluar ke musalla, tanah lapang. Fasaffa bihim, Rasul kemudian meluruskan safnya para sahabat, wa kabara ba'an, dan beliau bertakbir 4 kali. Para sahabat tahu kematian Raja Najasyi dalam keadaan muslim itu dari siapa? Nabi. Dari Nabi. Berarti Nabi memberitahukan. Ya. Nabi memberitahukan. Itu tingkatannya wajib. Karena apa? Untuk melaksanakan sholat ghaib fardu kifayah. Fardu. Walaupun itu apa? Kifayah. Maka memberitahukan. Nabi memberitahukan kepada para sahabat. Qad yajibu. Kadangkala sampai tingkatan wajib. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Akhrajahu syaikhani wa khairuhuma wa sayati dzikruhu bi jami' ziyadatihi fi mukhtalif turuq fi masalah. Seterusnya. Yang kedua, ikhwan muslimin, disebutkan di sini sebuah riwayat dari Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan aghada ar-rayata Zaid فأصيب ثم أغاد جعفر فأصيب ثم أغاد عبد الله بن راحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أغادها خالد بن وليد من غير إمرة ففتح له. أخرج البخاري وترجم له الذي قبله بقوله. Disebutkan dalam kisah perang, ketika bendera dipegang sama Zaid, Allah takdirkan Zaid meninggal dunia. Maka bendera peperangan itu dipegang oleh Ja'far, pun tertimpa tusukan pedang, meninggal dunia. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rahah, pun meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dari kedua mata beliau berlinangan air mata. Kemudian diambillah bendera tersebut adalah Khalid bin Walid. Kemudian Allah berikan kemenangan melalui kepimpinan beliau. Hadirin kaum muslimin, dalam bab ini Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari ada sebuah faedah. Wa faedatu hadhihi tarjumah al-isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kullah. Faedah dari kisah peperangan tadi adalah bahwa memberitahukan kematian seseorang itu bukan sesuatu yang haram secara total. Tidak semuanya haram memberitahukan kematian seseorang. Contohnya Zaid meninggal dunia. Nah, dia memberitahukan. Ini dalam perang ini. Kejadian itu diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berita Zaid meninggal dunia. Maka diambillah bendera perang tersebut oleh Ja'far. Diambillah bendera tersebut oleh sahabat yang berikutnya. Yang ketiga, yakni oleh Abdullah bin Rahah. Nabi memberitahukan kematian sahabatnya. Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rahah meninggal. Khabar. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, mengabarkan kematian seseorang, laisa mamnu'an kullah. Tidak dilarang secara total. Tidak boleh mengumumkan. Bukan seperti itu. Wa innama nuhya amma kana al-jahiliyyati yasna'unahum. Tak lain, mengabarkan akan kematian seseorang yang dilarang, itu selama di situ terdapat muatan cara-cara jahiliyah. Bentuknya sama-sama, i'bar atau i'lan, memberitahukan kematian si A. Ada yang dilarang dengan model jahiliyah, dan ada yang diperbolehkan yang tidak seperti jahiliyah. Bagaimana itu? Lanjutan dari beliau. Fakanu, yang dilarang, mengabarkan kematian yang dilarang dalam agama kita adalah disebutkan di sini oleh beliau Kanu mereka zaman jahiliyah yursiluna man yu'lin bi khabir mautil mayyit. Mereka dulu mengirimkan kurir-kurir, ya, utusan-utusan ke kabilah-kabilah untuk mengabarkan kematian seseorang di antara mereka ala abwabi duar, di depan-depan pintu rumah, di depan pintu-pintu rumah dan di pasar-pasar dengan suara yang keras, dengan suara yang keras, menjerit, melengking, kemudian menyebut dengan disertai tangisan, ceritan, sedih yang berlebih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan, "Wa idza kana hadha musallaman fasyah bidzalika ala ru'usil manair yakunu na'yan min babi aula." Dulu di zaman jahiliyah, mereka mengabarkan di pasar-pasar, di depan-depan pintu rumah, kematian seseorang dengan kata-kata suara yang tinggi. Maka tentunya kata beliau, mengumumkan dengan keras, mukabbir saut, dengan menggunakan pengeras suara. Ya. Maka ini tentunya termasuk dari niyahah, pengumuman kematian yang diharamkan dalam agama kita. Walidzalika jazamna bihi fil faqrati allati qabla hadza, karena itu kami melarang hal ini sebagaimana telah kami sebutkan dalam lembar yang sebelum ini. Di mana beliau mengatakan al-ilamu an mautihi ala ru'usil manair wa nawiha li annu min al-na'i, mengabarkan kematian seorang di dengan suara yang keras di menara-menara. Kalau dulu tidak ada suara, dengan toa naik ke menara. Kalau sekarang orangnya di bawah, suaranya di menara. Bukan menaranya yang menjadi pembahasan, tetapi dengan suara yang keras dalam mengumumkannya. Maka ini termasuk dari hal yang dilarang. Bisa dipahami hadirin, ini pembahasan tambahan dari beliau. Kemudian di antara bentuk pengabaran kematian seorang yang diharamkan, ada beberapa bentuk yang lain, kata beliau. Beliau mengatakan, وَقَدْ يَقْتَرِنُ بِي أُمُورٌ أُخْرَى. Kadangkala pengumuman kematian itu haram dikarenakan faktor-faktor yang lainnya, di antaranya fi dzatiha muharramatun uhar, pengumuman tersebut mengandungi unsur keharaman. Mithlu seperti akhdhul ujrah ala hadza siyah, seorang menerima bayaran untuk dia mengumumkan kematian seorang dengan menjerit di jalan-jalan, di pasar-pasar. Ya, dikarenakan dulu di zaman jahiliyah itu adalah sebuah kebanggaan bagi mereka. Tatkala pengumuman itu bisa dengan suara yang lantang, yang keras, disertai dengan niyahah. Ya, disertai dengan menangis. Dan juga kadang pula disertai dengan madhil mayyit. Pengumuman itu disertai dengan pujian kepada si mayit. Telah meninggal dunia seorang yang saleh. Telah meninggal dunia Pak Haji, si fulan, dermawan dia, kita kehilangan. Kalimat yang lantang seperti itu. Itu dulu seperti itu di zaman jahiliyah. Menyebut-nyebut kebaikannya. Bima yu'lam anna ulai sekadari, kadang pula ditambah-tambahi kata-kata pujian-pujian yang si mayit itu enggak berhak mendapatkannya. Si mayit ini bukan orang yang soleh, tetapi disebut orang yang saleh. Si mayit ini tidak dikenal sebagai ahlul masjid, tetapi disebut sebagai ahlul masjid. Dipuji-puji dengan pujian-pujian yang berlebih dalam rangka duit. Ini dia. Itu sudah ada di zaman dulu, Pak. Kematian itu jadi proyek cari duit. Itu dari dulu ada. Kemudian kata beliau, kakali masalatu ala fahril amajidil muqarramin. Ini bahasa Arab. Mari kita sholat. Menyolati orang yang mulia, yang dermawan, dipuji-puji. Dan ini sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Kemudian saya melanjutkan ucapannya, tidak mengapa kita tambah keterangan dalam hal ini. Wistahab lil mughbir ayatluba minan nasi ayyastaghfiru lil mayyit. Di hadith Abi Qatada radhiyallahu an. Dan disunahkan bagi orang yang akan mengabarkan kematian seseorang, si fulan teman kita meninggal dunia, diberitahukan kepada teman-temannya. Dalam rangka apa? Memohonkan ampun. Tolong jangan lupa, mari kita doakan bagi saudara kita. Jangan lupa istighfar untuknya. Mohon agar antum beristighfar, memohonkan ampun bagi teman kita yang sudah meninggal ini. Kalimat-kalimat yang seperti ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Hadith yang panjang disebutkan oleh beliau, hadith Abu Qatada radhiyallahu an. Kisah perang yang tadi disebutkan di atas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Riwayat yang pendek kita bacakan di sini. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Lama na'alin nas najashi qala istaghfiru li akhikum." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian Raja Najasyi di hadapan para sahabatnya, apa yang disebut oleh Rasul kepada para sahabatnya? Istaghfiru li akhikum. Beristighfarlah kalian untuk saudara kalian ini, Raja Najasyi, yang mati di atas keislaman. Bisa dipahami hadirin? Ini diperbolehkan dengan cara yang tidak dengan suara yang melengking. Misal umpamanya kita memberitahukan lewat WA kematian salah seorang di antara kita, dengan niatan agar kaum muslimin menyolatinya dan mendoakan kebaikan baginya. Ini tidak mengapa, karena tidak mengandungi unsur jahiliyah. Walaupun para ulama sebagian masih membicarakan hukumnya, tetapi Syekh Al-Albani menyebutkan kalau niatannya itu dan tidak dengan niyahah, suara yang tinggi dalam mengabarkannya, maka boleh. Adapun kalau menggunakan toa, apakah itu toa masjid ataupun toa yang lainnya, itu adalah model-model jahiliyah. Bisa difahami hadirin? Kemudian berikutnya beliau mengatakan, termasuk di antara bid'ah adalah ucapan mereka inda ikhbari ahadin bil wafat. Seorang di antara mereka ketika mengabarkan kematian seseorang disertai dengan kalimat Al-Fatihah ala ruhi fulan. Ada enggak di negeri kita yang kayak gini? Mengabarkan si fulan telah meninggal dunia, Al-Fatihah di ruhi fulan. Banyak sekali. Bahkan tatkala terjadi apa? Bukan terjadi, tatkala haul, bahasa sini, bahasa kita apa? Haulan begitu ya. Kaul apa pak? Ya, kaulan. Itu ada di situ acara mendoakan orang-orang yang sudah mati. Dan berbayar. Ya. Satu nama yang diajukan itu 10.000. Mamanya desa orang mengajukan nama mbahnya, Bapaknya, ibunya, adiknya berapa? 5 orang, 50 ribu. Al-Fatihah. Liruhi fulan, liruhi fulan, liruhi fulan, liruhi fulan, Al-Fatihah. Seketewu, Pak. Ya. Terus, bukan hanya sekali, dan itu beruntut terus. Ya. Luar biasa, ya, kaum muslimin, tutulan Al-Fatihah. Itu sesuatu yang tidak ada syariatnya. Pembahasan berikutnya tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ghuslul mayyit. Memandikan mayyit. Wad'u raghif wa quzi ma'in fil mawdi' alladhi ghusla bil mayyit. Thalatha layalin ba'da mautihi. Di antara bid'ah yang ada dalam pelaksanaan pemandian jenazah adalah meletakkan raghif. Raghif sejenis roti, makanan. Waquzi ma'in, dan air. Apakah pakai mangkok atau gelas atau tempat tersendiri. Makanan. Ya. Di tempat dimandikannya si mayit. 3 hari 3 malam. Ini terdapat bid'ah yang seperti ini. Mungkin kalau negeri kita tidak ada. Seandainya ada, ini termasuk. Ya. Iqadu siraj. Yang berikutnya, nomor ke-33. Iqadu siraj. Awal kindil. Fil mu'id alladhi ghusla fil mayt. 3 layalin. Min ghurubi syams ila tul'iha. Wa inda ba'dihim 7 layalin. Wa ba'duhum yazidu ala dhalik. Wa yaf'aluna mitlahu fil mu'id alladhi mata fih. Menyalakan lilin atau siraj, suruj, yakni lentera, atau kindil, sama maknanya, di tempat dimandikannya jenazah itu. Umumnya dimandikan di sebelah kanan rumah, karangan atau di sumur atau apa dimandikan. Kemudian mereka meyakini di tempat itu harus diletakkan lilin untuk menyarinya. Ada keyakinan di antara mereka bahwa ruhnya belum hilang. Masih ada di sekitar tempat dimandikannya jenazah. Ini sesuatu keyakinan yang tidak berdasar. Ruweh tasik layaban. Urung bali mengalami. Ini bahasa-bahasa yang tidak ada dalilnya. Yang namanya ruh itu sudah kita bacakan dalil yang panjang. Ketika sudah dicabut, maka langsung diambil oleh malaikul maut dan diambil oleh malaikat-malaikat yang mengambil ruhnya dengan kain kafan dari surga, dengan wangi dari surga, malaikat yang bidlujuh, wajahnya putih, dan diterima ruhnya dengan baik. Adapun orang yang kafir, maka diambil dengan kain kafan yang kasar dari neraka, yang panas, dan begitu seterusnya. Untuk kemudian, tatkala selesai pemakaman, langsung ditanya dengan 3 pertanyaan. Kalau mukmin bisa menjawab dengan baik, orang yang ragu-ragu atau kafir tidak bisa menjawab. Sehingga tidak ada dalil yang menyatakan ruhnya masih kelayapan. Putar-putar dalam pedangan. Tidak ada kaum muslimin. Itu hal yang bukan keyakinan Islam. Kemudian yang berikutnya, zikrul ghasil zikran minal adhkari inda kulli adwin yaghsiluhu. Ada zikir khusus yang disebut oleh orang yang memandikan jenazah. Pada setiap anggota tubuh tertentu, zikirnya tertentu. Ini tidak ada syariatnya. Ini tidak ada syariatnya, maka jangan kita ikut-ikutan. Yang berikutnya, al-jaru bidzikri inda ghasl jenazah wa tasyiha. Mengeraskan zikir ketika memandikan jenazah dan ketika mengiringinya. Hadirin kaum muslimin, sudah kita lewati bahwa mengiringi jenazah adalah dengan tenang, penuh mengambil ibrah. Bukan dengan disibukkan zikir. Termasuk di antara zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Itu zikir. Itu seafdal-afdal zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Satu hal yang pas dalam agama kita. Tetapi ketika memandikan jenazah, apakah ada dalil untuk seorang itu berzikir dengan zikir-zikir itu dengan keras? Tidak ada. Ketika mengusung jenazah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah ada? Dengan suara yang keras? Tidak ada. Maka itu termasuk dari bagian bid'ah. Walaupun yang dibaca adalah apa? Zikir. Kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang ada seremonial. La ilaha illallah sekali. Langkah kanan. Kemudian la ilaha illallah yang kedua. Langkah kiri. Kemudian yang ketiga. Langsung. Berdat. Melayu. Ini aturannya siapa? Bikinannya mereka. Kalau ada yang bertanya, itu kan ucapan la ilahallah. Kan baik saja. Mana letak salahnya? Hah? Jawabnya apa, Pak? Ada yang bisa jawab? Jawabannya gampang ya, kaum muslimin. Tentunya secara ilmiah berbicara. Ucapan la ilaha illallah satu ucapan yang tidak kita ingkari, bahkan kita meyakini. Itu kalimat yang terbesar dalam Islam. Yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah berulang kali menguburkan jenazah. Apakah Nabi mengucapkan kalimat tersebut ketika menguburkan jenazah? Datang ke dalil. Apakah para sahabatnya juga berzikir dengan keras ketika mengiringi jenazah dengan zikir tersebut? Datangkan contoh. Satu saja. Ketika tidak ada dalil dan contoh dari mereka, maka dipastikan ini perkara muhdatsat al-baru. Yang tidak pernah terjadi di zaman itu. Maka hukum hal baru itu dalam Islam adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Itu secara ilmiahnya. Bisa dipahami hadirin? Jawaban yang kedua ya kaum muslimin. Orang yang melakukan bid'ah seperti itu. La ilaha illallah ketika mengusung jenazah. Atau dengan contoh lain. Adzan. Ketika menguburkan jenazah. Adzannya itu di rumah. Atau adzannya ketika memasukkan jenazah ke liang kubur. Ada kalanya di rumah ketika mau berangkat. Ada kalanya ketika mau memasukkan. Setelah memasukkan, mau diuruk, dikomati. Kemudian sawu suhu fakum. Anak ada dan komat untuk sholat. Ya. Hadirin kaum muslimin. Ini bid'atun dolalatun. Bid'ah sesat. Mungkar. Walaupun bentuknya adzan dan koma. Karena apa? Tidak pernah ada hal itu di zaman Nabi. Adzan dan koma itu adalah untuk mengundang kaum muslimin menghadiri sholat berjamaah. Kok dipakai untuk kematian? Mana letak dalilnya? Tidak didapati satupun perbuatan itu. Itu dilakukan karena kias. Mereka sering bermain kias, ini kias, ini kias. Kias itu, tahu kias Bapak? Kias itu bahasa Arab yang artinya dicocok-cocokkan. Ini dengan ini, cocok. Diserupa-serupakan, ini kias. Mereka menyerupakan atau mengkiaskan dengan bayi yang baru lahir datang ke dunia ini. Saja diadani, ya tentunya nek metuskan dunia ini juga diadani. Duk gaduk matuk namanya Pak. Ngakal banget itu. Melebu be diadani ya metu ya diadani. Nggak pakai dalil. Pakainya kias. Kiasnya kias batil. Yang pertama dalil yang memerintahkan untuk diadankan di telinganya bayi ini lemah. Diterangkan Syekh Al-Albani kelemahannya dalam kitab Adabul Zafaf. Tidak bisa dipakai. Kemudian otomatis mengkiaskan yang batil, mengkiaskan sesuatu dengan yang tidak ada syariatnya, itu pun termasuk tidak ada syariatnya. Karena yang untuk dijadikan sebagai bahan kias, dalilnya lemah, tidak bisa dipakai. Kalau seandainya itu ada dalilnya sahih, itu berkaitan orang yang anak yang baru lahir. Ini kan mati. Lahir dengan mati berbeda atau sama, Pak? Berbeda. Ada yang mengatakan sama. Ini lahir di dunia. Itu yang mati juga lahir di akhirat. Oh, ngawur itu, Pak. Hadirin kaum muslimin. Walhasil. Mereka tidak memiliki dalil tentang hal itu. Jawaban kita kepada mereka, kaum muslimin. Anda telah mensyariatkan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Dari sisi ini Anda berarti membuat syariat baru yang bukan syariat Islam. Disertai dengan keyakinan ini lebih baik daripada syariatnya Rasul yang tidak seperti ini. Dengan bahasa lainnya yang paling kotor. Lah wong kok dikubur kayak ngubur kucing. Padahal itu syariat Nabi. Tidak ada ini, tidak ada itu. Ini itu pahamnya Pak ya? Dianggap oleh mereka sesuatu yang jelek. Kemudian yang mereka lakukan ini, itu, ini. Itu dikatakan baik. Padahal itu tidak syar'i. Hakata kaum muslimin. Umati ora diadani. Oh guys, elaknya. Tidak dikomati. Kemudian tidak didikiri dengan itu. Tidak. Kemudian. Pancen kayak kucing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka telah menyangka diri mereka lebih baik dari yang disyariatkan oleh Nabi. Padahal itu adalah muhdatsat, hal baru yang tidak ada syariatnya. Dengan demikian berarti mereka jatuh pada pembahasan tentang bahaya bid'ah-bid'ah yang ada. Yang berikutnya, sadlu sya'ril mayyit min baini thajiha. Meletakkan rambutnya si mayyit, rambut mayit perempuan, di depan dadanya, di antara dua sayyidnya. Di antara dua buah dadanya, ditaruh di situ. Ini sesuatu yang juga disebut oleh syekh bagian dari bid'ah. Yang berikutnya tentang al-kafanu wal-khuruju bil-janazah. Berikut ini beberapa bid'ah yang berkaitan dengan kafan dan membawa mayit menuju kepada makbarah. Dia mengatakan, naqlul mayit ila amakin ba'idatin. Membawa mayit ke tempat yang jauh. Dalam mereka menguburkannya di tempat yang jauh itu. Inda kuburi salihin. Agar supaya bisa dikuburkan di sampingnya orang-orang yang saleh. Seperti Ahlul Bait dan yang lainnya. Ini komisi menteri jamian. Karena adanya unsur bertabaruk dengan kuburannya orang yang saleh. Orang mati di sini, maka dikuburkan di sini. Ketika ada keyakinan lebih afdal dikuburkan di satu tempat yang di situ ada kuburnya Syekh Fulan Baman. Maka ini tidak diperkenankan. Karena ada unsur bil barokah. Ya. Ini sesuatu yang melanggar dari hukum syar'i. Sudah masuk isya? Sudah bunyi. 1 menit. Ada pertanyaan mungkin? Dikentongi Pak. Langgin nek ngadip mani berpun. Ini. Wallah alam. Itu satu keanehan tersendiri. Tidak ada syariatnya Pak. Wallahu alam bisawab. Apakah itu dilarang atau tidak? Ada yang lain? Oh, sudah bunyi. Ya sudah. Besok lagi. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.